Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tamassaka bihadiyhi ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak moderator yang saya hormati, para jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa Cipete Jakarta Selatan dan seluruh pemirsa di rumah yang budiman, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang kepada semua hambanya, di pagi yang cerah ini kita awali ta'lim kita. Pada pertemuan dan kesempatan yang bahagia ini, kita akan mengupas tema yang menarik dan aktual pada saat ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, yaitu terkait dengan Islam sebagai agama moderat. Hadirin sekalian dan para pemirsa yang budiman, salah satu karakteristik dan pilar utama ajaran Islam adalah bahwa syariat Islam, bahwa ajaran Islam ditegakkan, dibangun dan dikembangkan atas dasar pemikiran dan sikap yang moderat. Paham dan sikap yang moderat ini diekspresikan dan diaktualisasikan dalam segala bentuk, baik dari aspek akidah, syariah, maupun muamalah atau akhlak. Moderat dalam pengertian sebuah pemahaman dan amaliah kehidupan yang serasi, yang seimbang, yang proporsional. Bahasa gampang kita, yang pas. Tidak ada over, tidak ada ekstrim, tidak ada sikap yang radikal atau berlebihan dalam berpikir, merespon maupun menyikapi sesuatu. Moderat bukan berarti perilaku dan sikap yang plin-plan. Bukan pula sebuah sikap yang tidak punya pendirian. Tidak pula moderat itu sesuatu yang menggampangkan atau menyepelekan. Kata moderat ini sesungguhnya bisa kita pahami dalam maknaan yang tepat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu di antara pemaknaan ini bisa kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah aku, Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kamu sekalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil, umat yang moderat, agar kalian dapat dan mampu menjadi saksi atas perbuatan dan tingkah laku umat manusia. Inilah pemaknaan kata wasat. Sebab itu moderat sesungguhnya dalam konteks ini bahasa Arab juga menggunakannya, atau biasa pula disebut dengan wasatiyah, atau orangnya disebut pula dengan mutawassit. Sebab itu dalam kamus Mukhtarus Sihah misalnya disebutkan jari kita yang tengah ini disebut dengan al-isba'il wusta, jari tengah. Jadi kalau ibu jari namanya ibham, lalu telunjuk ini syababah, kemudian jari manis ini binsir, lalu yang kelingking ini khinsir. Jari tengah disebut dengan al-wusta karena diapit oleh dua jari kanan dan kiri. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan al-wasat huwa ma baina at-tarafain. Itu sesuatu yang ada persis di tengah di antara dua sisi. Jadi kalau kira-kira duduk lima orang, maka tepat di yang di tengah itulah wasat. Pertengahan atau sesuatu yang menjaga keseimbangan. Artinya apa, ekstrim tidak, terlalu longgar juga tidak. Betul. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, khairul umuri awsatuha. Persis kata mungkin Pak jelaskan tadi. Di sini hadis lain juga menyebutkan khairul umuri awsatuha, atau dalam riwayat lain wasituha. Sebaik-baik perkara itu adalah sesuatu yang di tengah, sesuatu yang seimbang. Ini. Karena itu kalau kita kenal dalam bahasa kita itu ada namanya wasit. Nah itu kalau dalam bahasa Arab pakai kol-kol apa sih wasit tuh. Ya itu wasit itu sesungguhnya terambil dari bahasa Arab. Itu orang yang menjaga keseimbangan permainan dan dia punya peran dan fungsi yang luar biasa untuk mengelola, mengarahkan, lalu menciptakan suasana permainan yang fair dan berjalan dengan baik. Wah iya. Saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, kita kembali kepada tema. Wasatiyah atau sikap dan pemahaman yang moderat ini tampak sekali diajarkan oleh Islam, baik dari sisi akidahnya, syariah, maupun muamalahnya. Mari kita coba hayati beberapa ayat dan hadis Rasul yang terkait dengan persoalan akidah yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap moderat yang seimbang ini tadi. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam konsepsi Islam kita diperintahkan untuk memegang teguh, menjaga sepenuhnya akidah dan keimanan kita. Tapi pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan agar kita tidak memaksakan akidah itu, buah keyakinan kepada siapapun. Sebab itu perintah agama kepada kita adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain, bukan memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Kita beragama memang untuk mencari sebuah kesejahteraan dan kemenangan dunia dan ukhran, tetapi tidak kemudian mengklaim dan mengambil kemenangan itu untuk diri sendiri. Bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Tiada paksaan dalam beragama itu. Karena agama yang dikehendaki oleh Islam adalah sebuah kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri. Sehingga dia betul-betul bisa dihayati, dimaknai dan dinikmati dalam sebuah kehidupan. Itu tadi jelas sekali. Baik. Allah berfirman. Ustaz, kita kehadiran Majlis Taklim, Jamaah Majlis Taklim Asy-Syifa dari Cipete Selatan, kita beri kesempatan untuk berdialog bersama kita, Ustaz, setelah tadi penjelasan yang saya kira sudah mudah dipahami oleh jamaah di studio maupun oleh pemirsa. Baik pemirsa, kami akan mempersilahkan yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita, Ustaz Khairul Huda Bashir LC MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama ya. Nama saya Wahyudi Ustaz dari Majlis Taklim Asy-Syifa Cipete Jakarta Selatan. Islam yang moderat Ustaz ya. Iya. Menurut Islam yang moderat itu kan bersangkut paut dengan dakwah wa tabligh ya. Iya. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. dakwah tablik ini ada hadis menyampaikan mang tamassaka bisunnati ingda fasya di ummati falahu ajri mithla syahidah. Mohon maaf nih Ustaz, kalau salah kata mohon perbaiki ya. Yang artinya barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Di hadis ini para sahabat protes, ya Rasulullah, enak benar ya Rasulullah, umat-umat akhir zaman cuma menghidupkan sunnahmu 10% aja itu bisa masuk surga, menghidupkan sunnahmu ketika rusak umatmu bisa masuk surga, sedangkan aku yang hidup di zamanmu ya Rasulullah harus merelakan kehilangan tanganku, kehilangan leherku, kehilangan kakiku, maksudnya untuk berperang ya, berperang, menebas dengan pedang ya. Yeah. Zaman sekarang kan tidak boleh dia yang kekerasan ya. Karena hadis menyampaikan lagi, barang siapa yang melihat kemungkaran di muka bumi ini, jangan kau hancurkan, tapi kau rubahlah. Rubahlah dengan ya perlahan-lahan. Jadi yang dimaksud dengan hadis di sini Ustaz, ada ayat kan yang berbunyi ya, asyidda ulal kufar ruhama kubainahum, berlemah lembutlah kau pada muslim dan tegaslah ya, tegas ya kepada kafir itu. Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya masalah hadis tersebut dengan sama paut dengan ayat tersebut Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih kembali. Silakan selanjutnya. Ya, nama saya Bayumi Wahab. Kami akan bertanya, pertanyaan kami, Islam ini di Indonesia ini banyak nama-namanya, ada Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Islam Muhammadiyah, Islam moderat, dan mana ini yang ukuran buat kami orang awam ini langkah atau kami ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad dari Majlis Ta'lim Asy-Syifa. Pertanyaan saya simpel saja Pak, mengenai masalah kontekstual yang sekarang ini terjadi. Ketika kita membicarakan tentang Islam sebagai agama yang moderat, tapi salah satu sisi muncul lagi ada istilah Islam klasikal, Islam fundamental dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada satu tema, banyak juga sumber yang mengatakan Islam itu sebagai ad-dinul usta gitu, atau agama moderat. Nah ini menjadi pertanyaan saya, mengapa Islam sebagai agama yang moderat tapi muncul Islam fundamentalis, garis keras, dan Islam-Islam yang lain. Jadi sikap kita sebagai agama Islam, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Menarik sekali saat ini untuk dibahas dan perlu ya bagi masyarakat, bagi pemirsa, terutama dengan terjadinya peledakan bom di Dio Hotel dan di tempat-tempat lain sebelumnya seperti di Bali dan sebagainya. Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Nanda. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pemberi sayang budiman, ini pertanyaannya yang berbobot dan menarik. Tapi saya akan rangkum dalam sebuah jawaban sekali saja. Saya mulai bahwa sesungguhnya Islam itu tidak kemudian dipahami atau dinamai dengan nama-nama yang beragam. Kalau dalam istilah para ulama itu disebutkan al-islamu kullun la yatajazza. Islam itu ya satu, tidak kemudian berfriksi-friksi. Kalau tadi disebutkan ada Islam moderat, Islam inklusif, Islam fundament, Islam aktual dan lain sebagainya, Islam liberal semacam itu, itu adalah bahasa-bahasa mempermudah kita untuk memaknai perspektif seseorang. Nah, dalam kaitan ini yang kita maksud adalah sesungguhnya moderat atau sesuatu sikap yang adil dan seimbang itu dalam pengertian sebagai jati diri, sebagai karakteristik, sebagai sifat yang menempel utuh dalam Islam itu sendiri, bukan nama dari Islam. Jadi karakteristiknya syariat Islam itu adalah moderat seperti yang kita sampaikan di dalam ayat tadi. Tadi disebutkan oleh salaf jamaah bahwa kita diminta untuk berpegang teguh sunnah Rasulullah di saat terjadinya banyak kerusakan. Betul. Di antara sunnah Rasul itu adalah menjaga dan mengaktualisasikan sikap yang moderat, sikap yang fleksibel, yang adil, yang mampu mengayomi kepada seluruh umat, sehingga kita mampu menjadi saksi, mampu menjadi penengah dari seluruh komponen bangsa, seluruh komponen umat. Tidak memiliki cara pandang yang sempit, picik ya, sehingga keyakinannya bisa mengorbankan banyak orang. Persis, itu Pak Anda. Kita ambil salah satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Rasul menyatakan al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, kata Rasulullah, orang muslim adalah orang yang mampu menjaga lingkungannya. Yang orang lain, siapapun itu orangnya, siapapun itu etnis dan pemahamannya, dari segala bentuk kerusakan yang timbulkan dari ucapan, perbuatan maupun tingkah lakunya. Itulah yang disebut al-muslim, orang muslim. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya bisa enggak dikatakan bahwa yang memang agamanya KTP-nya Islam tetapi melakukan sebuah kerusakan seperti melakukan pengeboman ya, gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan bukan muslim dilihat dari tadi? Bukan seorang muslim dari maknaan pelaksanaan ajarannya. Ya. Tapi dia disebut sebagai seorang muslim namun belum bisa memahami dan mengaktualisasikan syariat Islam yang sebenarnya, yang sebenarnya. Ya. Saya sekalian, inilah tantangan besar kita umat Islam, apalagi bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini. Karena itu kita betul-betul diharapkan mampu mengijawantahkan, menerjemahkan ajaran Islam yang demikian agung dan mulia ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga wajah Islam ini adalah Islam yang ramah, Islam yang mampu mengayomi dan memberikan kesejukan, kedamaian kepada siapapun dan dalam suasana lingkungan apapun. Coba kita renungi sebuah ayat Al-Quran yang Allah telah mengajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Yunus disebutkan, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Coba sebuah pertanyaan yang demikian menggelitik sungguhnya kepada kita. Walau syaa rabbuka, andai kata Allah itu berkehendak, pastilah dia akan dengan mudah menciptakan seluruh umat dan hamba di dunia yang menjadi iman semua kepadanya. Tetapi Allah tidak berkehendak itu. Maka kemudian pertanyaannya Allah, apakah engkau akan memaksa kepada semua umat manusia ini hatta yakunu mu'minin, agar mereka semua beriman? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Meski sesungguhnya tugas dan kewajiban kita adalah menyampaikan misi Islam, menyebarkan dakwah Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya. Ini terkait dengan sisi akidah. Ya. Ya. Kita bisa teruskan dari sisi syariah. Silakan, ya. Mungkin dalam ayat yang lain artinya bahwa kita tidak bisa memaksa untuk semuanya umat Islam, karena ya, sudah memang sudah kehendak Allah, ya, sudah ciptaan Allah. Di dalam surat yang lain, lakum dinukum waliyadin, ya. Betul. Bagiku agamamu, ya, bagiku agamaku. Artinya ada toleransi. Betul. Ada toleransi. Itu salah satu di antaranya karakteristik Islam yang lain, yaitu tasamuh, sebutnya. Ada sikap toleran dan menghargai keragaman, perbedaan, baik pemahaman, keyakinan maupun agama lain. Sehingga Islam sejak dari sananya memang telah diberikan contoh oleh Rasul demikian mampu menjadi penengah dari berbagai ragam etnis, suku maupun agama. Rasul sendiri waktu di Madinah hidup dengan banyak suku, hidup dengan banyak keyakinan dan agama. Tetapi beliau mampu menjadi pemimpin dari sekian sekte dan agama-agama itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau menyampaikan dakwah Islam. Dan dengan itu para orang-orang yang jauh dari Islam justru semakin dekat, semakin simpatik dengan Islam. Ya, sebelum lebih lanjut, ada dari pertanyaan jamaah tadi bahwa dari yang antum jelaskan, sesungguhnya Islam itu satu ajaran yang ideal, ajaran yang tidak mengajarkan terhadap kekerasan, kezoliman dan sebagainya. Tetapi kemudian di tengah masyarakat kita ternyata masih muncul yang memiliki perilaku fundamental, ya. Ya. Apa yang menyebabkan sampai bisa seperti itu, Ustaz? Inilah Ustaz Nandar tadi kita sebutkan tantangan dan berbagai ujian yang mestinya kita harus hadapi dan kita jawab sama. Memang fakta, realita menunjukkan kepada kita para perilaku-perilaku, mohon maaf, teror yang disebut dengan teroris, yang memang sudah beberapa kali melakukan kerusakan itu, pelaku-pelakunya adalah saudara-saudara muslim kita. Dan nama-namanya sendiri nama-nama muslim. Nah, saya kira dalam hal ini nyata sekali bahwa sesungguhnya agama apapun termasuk Islam, kalau disalahi dalam pemaknaannya, kalau kemudian diartikan dengan cara masing-masing tanpa mengikuti sumber yang sesungguhnya, bisa jadi sangat mungkin terjadi penyimpangan, bahkan terjadi penodaan atas kesucian dan kemuliaan Islam itu sendiri. Subhanallah. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa di mana saja berada, tentu saja ini satu bahasan yang menarik, terutama bila dikaitkan dengan yang terjadi di negara kita, ya, tentang peledakan bom di beberapa tempat. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya akan kita seringi dulu dengan sebuah lagu dengan judul Allah Cinta, dinyanyikan oleh GSJ Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik, yaitu Islam Agama Moderat. Tema ini diambil dikaitkan dengan setelah terjadinya peledakan bom di dua hotel di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli tahun 2009, yaitu di Hotel JW Marriott pada pukul 7.47 pagi dan di Hotel Ritz-Carlton pada pukul 7.49, dan itu menimbulkan banyak korban dan dampaknya sungguh luar biasa. Para pencinta sepak bola Manchester United tidak jadi nonton, padahal satu orang ada yang sudah membeli tiket 25 tiket. Kemudian terjadi eksodus wisatawan dari Bali, dan ini kerugian yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia dan terutama citra masyarakat kita. Itu sebabnya perlu dibahas materi ini. Sesungguhnya Islam itu adalah agama moderat, dan narasumber kita Al Mukarram Ustadz Haji Khairul Huda Basir LC MSI, beliau pengurus MUI Pusat, juga sebagai sekretaris pimpinan pusat lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dan juga beliau sebagai birokrat di Departemen Agama sebagai kasi ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Tad, kita lanjutkan. Tadi akidahnya sudah, aspek akidahnya bahwa sesungguhnya banyak ayat-ayat Islam yang tidak mentolerir kekerasan. Islam sesungguhnya ajaran yang kasih sayang dan sebagainya. Tadi lagu juga Allah cinta. Pas sekali itu lagunya. Pas sekali lagunya, dan kemudian dari aspek syariahnya, Tad. Betul. Kita akan coba memperdalam tema ini dari sisi aspek syariah setelah kita tadi kupas dari sisi akidah. Akan semakin memperkuat dan meneguhkan betapa ajaran dan syariat Islam ini mengajarkan kepada kita sikap yang moderat tadi. Saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam seluruh amal ubudiyah dan syariat Islam, kita pasti akan menemukan betapa Allah memiliki kasih sayang dan sikap yang demikian fleksibel kepada hambanya. Tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang dipaksakan oleh Allah di atas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memaksakan hambanya melakukan amal ubudiyah apapun di atas kemampuan. Kalau Allah saja tidak memaksakan kemampuan kita, masa kita memaksakan kemampuan kita atau orang lain? Iya. Bisa melebihi Tuhan jadi. Melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan. Iya. Sebab itu coba kalau kita lagi ada perintah salat, kalau kita mampu salat berdiri, dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dengan duduk. Tidak mampu duduk, silakan dengan berbaring dan seterusnya. Bahkan sholat, kalau kita lagi dalam pepergian yang jauh dan susah untuk dilakukan pada waktunya, bisa digabung itu waktu menjadi satu kali, dan bahkan bisa dikosor, diringkas sholat itu menjadi dua rakaat dengan dari sholat-sholat yang empat rakaat. Dalam puasa juga demikian. Semuanya ibadah, banyak sekali yang memberikan syarat adanya istita'ah, termasuk haji. Man istata'a ilaihi sabila. Termasuk pula dengan zakat. Yang adanya syarat nisab. Mereka yang tidak punya kemampuan harta kaya yang mencapai satu nisab, tidak ada kewajiban atasnya melakukan atau mengeluarkan zakat. Demikianlah para jamaah sekalian, betapa Allah Ta'ala memberikan nuansa keagamaan ini menjadi sebuah ajaran yang memang betul-betul sesuai dengan fitrah dan kemampuan umat manusia, hamba-hambanya. Sebab itu jangan diekspresikan, jangan diaktualisasikan syariat ini dengan sikap yang amat berlebih-lebihan, dalam pengertian yang melebihi batas di mana Allah Ta'ala telah memberikan standar dan barometernya. Bahkan di dalam syariat Islam ini, para hadirin sekalian, sesungguhnya adalah sebuah jalan tengah yang dikehendaki oleh Allah antara dua arus pemaknaan dan pengamalan agama Nasara dan Yahudi. Nasrani itu lebih cenderung pengamalan dan ekspresi keagamaannya kepada persoalan-persoalan ukhrawi. Kita kenal biasanya kalau di Nasrani itu ada larangan bagi para tokoh agamanya untuk menikah misalnya. Tetapi pada sisi sebaliknya, orang-orang Yahudi begitu sangat liberal, sangat bebas sekali memaknai ajaran agama. Dan karenanya itu Islam hadir untuk menengahi dua pemahaman itu sebagai sebuah ajaran yang siratal mustaqim. Agama yang lurus, agama yang seimbang, agama yang mampu memberikan tawaran solusi kepada umatnya. Ya, dan seharusnya itulah yang dipahami oleh umat Islam Indonesia dari kota sampai ke desa-desa ya, dari yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan formal. Ya. Baik, saat kita beri kesempatan lagi pada audiens yang ada di studio dari Majelis Taklim Asy-Syifa Sipete Selatan. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah wafat banyak berbagai mazhab aliran. Ya. Mengapa para sahabat tidak menyatukan kembali seperti zaman Rasulullah? Iya. Perspektif Bapak bagaimana? Iya. Baik, terima kasih. Silakan Salah Yunus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mujibur Rahman dari Majelis Taklim Asy-Syifa Cipete Jakarta Selatan. Tadi Pak Ustaz sudah menerangkan secara syariah dan akidah Islam sebagai agama yang mudarat. Iya, ya. Saya mau menanyakan sedikit atau ingin memberikan minta penjelasan bagaimana kita menyikapi dari beberapa peristiwa dan kejadian kita akhir-akhir ini dari pasca pemilu sampai dengan pemboman. Gimana akhlak kita atau amaliah kita Islam menyikapinya secara Islam yang moderat gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan satu lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Andriansa dari Majelis Taklim Asy-Syifa. Saya ingin menanyakan bahwa di sana sini banyak pemahaman-pemahaman dari luar Islam yang memberikan kita memberikan apa pemahaman yang salah gitu. Nah, pertanyaan saya di sini, kiat-kiat apa yang bisa membuat kita menunjukkan jati diri Islam sebenarnya untuk tidak memahami pemahaman Islam dengan jihad yang salah seperti yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin Emtop dan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, Seth, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab seperti sebelumnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang bergabung, kami informasikan tema ini adalah Islam agama moderat. Sering muncul pertanyaan bahwa adanya reaksi karena ada aksi, bahwa muncul pembahasan-pembahasan karena setelah terjadi peristiwa. Apakah sudah ada antisipasi sebelumnya dan sebagainya, itu seringkali dipertanyakan. Dan kalau kita melihat, ini ada sebuah buku yang menarik dari Rahmat Semesta Center, kumpulan khutbah Jumat, Islam dan Terorisme. Di dalamnya dibahas tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang relasi Islam dan Barat, rekonstruksi makna jihad, membangun harmoni Muslim dan non-Muslim, Islam dan tantangan modernitas, Islam dan civil society. Sesungguhnya ini adalah ajaran-ajaran Islam yang memang menjadi penengah, Ustaz, ya, yang ya. Tidak keras, tidak mengajar kekerasan. Tapi Ustaz, lanjut. Syukron. Saya awali dari penanya pertama tadi, bahwa menjadi fitrah umat manusia seperti yang kita singgung tadi, adanya keragaman dan perbedaan, baik perbedaan keyakinan, perbedaan etnis, suku, agama dan seterusnya, itu sesuatu yang niscaya dan pasti terjadi. Karena itu adalah bagian daripada sunnatullah, kehendak Allah Ta'ala. Kenapa kemudian perbedaan keragaman itu lalu kita musuhi, lalu kita jadikan sebuah problem besar? Tentu adalah cara dan penyikapan kita yang kurang tepat. Sesungguhnya perbedaan dalam Islam itu sendiri sudah muncul dan ada sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski pada zamannya Rasul, seluruh perbedaan dan ikhtilaf yang muncul di antara kalangan sahabat dan umat Islam selalu diselesaikan oleh Rasulullah secara definitif. Karena Rasul adalah memiliki hak otoritas atas kebenaran, karena Rasul diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Pasca peninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan dan keragaman itu muncul, dan tentu dengan dinamika sosial, dinamika kemanusiaan, perbedaan dan persoalan semakin berkembang luas. Kullu ra'sin ra'yun. Jadi kalau dalam falsafah Jawa disebut sici silit sici anggit. Jadi apa namanya, beda orang beda pemikiran. Kulurok sin rakyun. Nah, lalu persoalannya di kita, sejauh mana perbedaan itu boleh kita lakukan, dan perbedaan itu bagaimana kita sikapi yang tepat dan benar, kan begitu. Saya sekalian, kalau sudah kita mengikat di dalam akidah Islam, maka batasan secara mudah adalah wilayah-wilayah qat'iyah, wilayah-wilayah yang pasti yang sudah menjadi ijma' para ulama, sungguhnya itulah hal-hal yang kita sudah sepakat dan tidak perlu dibedakan, tidak perlu diperselisihkan. Ya, contoh gampang misalnya sholat itu fardu, sholat fardu itu ada 5 waktu, puasa Ramadan itu wajib, lalu kemudian haji itu tempatnya harus di Makkah. Itu hal-hal yang sudah ijma' yang tidak perlu diperselisihkan. Tapi ada banyak wilayah, banyak persoalan-persoalan ikhtilaf, perbedaan yang muncul sungguhnya karena persoalan-persoalan furu'iyah, karena persoalan-persoalan fikhiyah yang di dalam konsep syariat Islam itu dibenarkan dan boleh-boleh saja. Saya teringat oleh salah satu ulama bisa menyatakan sesungguhnya perbedaan khilafiyah itu ujung pangkal itu hanya pada perbedaan istilah dan pemaknaan saja. Jadi tidak pada menyangkut esensi persoalan. Contoh gampang saja, kita wudu dalam mazhab Syafi'i memaknai faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wajah menurut definisi Imam Syafi'i adalah seluruh muka kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung dagu sini, dan kedua ujung telinga. Jadi sepenuhnya kita basuh. Itu menurut definisi Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah lain lagi menyatakan namanya al-wajah itu tidak semuanya, tapi apa yang tampak di muka ini saja. Jadi cukup kalau membasuh di sini saja sudah cukup. Itu namanya perbedaan istilah, dan itu banyak sekali dalam literatur-literatur kajian fikih. Soal itu, kalau persoalan-persoalan fikih itu sesungguhnya semua ada dasar dan dalilnya, dan itu sangat dimungkinkan terjadi perbedaan. Dan justru menurut hemat saya, memang betul-betul dia menjadi bagian daripada rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Ya. Nah, bagi kita para hadirin dan para pemirsa di rumah, kita kembali bagaimana menyampaikan, mengaktualisasikan syariat ini sesuai dengan pemahaman dan perilaku yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi pertanyaan yang terakhir terkait dengan bagaimana sih kita ini agar memahami Islam itu ya, dengan benar, agar tidak salah paham, agar ya, tidak salah cara sehingga kemudian berefek yang justru sebaliknya. Saya katakan apapun ideologi, agama dan keyakinan, kalau tidak dipahami dengan benar, itu tentu akan bisa berbalik arah dan justru akan merusak tatanan dan ideologi itu sendiri, termasuk tidak terlepas darinya Islam. Sebab itu disinilah pentingnya ta'lim, disinilah pentingnya kita melakukan pengajian dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, semungkin-mungkinnya. Dan cara kita ta'lim mesti harus dilakukan dari sumber-sumber yang benar. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari kutub-kutub mu'tabarah yang sudah diajarkan oleh para ulama. Dan yang tentu tidak kalah pentingnya, belajar agama ini dari para ahlinya. Ya. Jangan belajar sembarangan saja di tempat orang yang tidak kita kenal, karena mengaku mendapatkan ilham dari mana gitu, Gunung Kidul apa mana maksudnya, yang mimpi ketemu malaikat Jibril sehingga mengaku menjadi nabi dan seterusnya seterusnya. Ya. Nah, ini parahnya kita. Saya setuju, Seth. Betul. Ya. Jadi kita harus mengambil ajaran agama itu dari sumbernya dan ahlinya. Sumbernya ahlinya itu adalah para ulama, mereka-mereka yang punya sanad secara langsung ilmunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah mengambil guru, Ustaz, ya. Betul. Baik, Ustaz, sayang sekali. Ini sungguh sangat menarik dan tentu saja saya yakin pemirsa juga ingin mengikuti lebih lanjut. Tetapi sayang sekali waktunya terbatas. Pemirsa, insya Allah nanti mungkin kita akan berdialog lagi di waktu yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Khairul Huda Bashir, LSC MSI, beliau selaku pengurus MUI Pusat, saya kira kita sepakat, kita setuju bahwa kita memang harus menuntut ilmu dengan ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang benar di tempat yang benar dan juga tidak sempit di dalam mengikuti atau menuntut ilmu itu. Tadi dikatakan di dalam Islam ada perbedaan, ada beberapa mazhab, ya. Kalau kita ikuti dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, dan ada Hanafi. Dan artinya bahwa masing-masing dari imam tadi memiliki argumentasi dan dalil-dalil yang sesuai. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa dalam satu persoalan bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, itu menunjukkan kita tidak boleh fanatik bahwa hanya salah satunya atau hanya satu yang paling benar. Tidak. Oleh karena itu, ketika kita mendapat ajaran agama Islam, maka dipahami dengan benar dan dengan tabayun. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut atau menjadi muslim-muslim yang moderat, muslim yang tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menimbulkan banyak korban bagi sesama hamba Allah, sesama umat Rasulullah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada Majelis Asy-Syifa, Majelis Asy-Syifa Cipete Selatan atas kebersamaannya bersama kami di studio pada pagi hari ini. Dan pemirsa, saya Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf bila ada kekurangan, dan akhirnya mewakili kerabat kerja, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita ikuti kembali dendang lagu yang dibawakan oleh GSC Generasi Seniman Jalanan Bulungan dengan lagu Cahaya Hati. Allah, Engkau datang penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu.